Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV, pemirsa Wesal TV, dan para pendengar Radio Redul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita berkaitan dengan pembahasan kitab Sahih Bukhari. Itu kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, kitab yang dikarang, dikumpulkan hadis-hadis sahih oleh al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-imam Bukhari yaitu Muhammad ibnu Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore hari ini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, sekarang kita sedang membahas Kitabul Ilmi. Itu yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, adab-adab mencari ilmu, adab-adab dalam majelis ilmu. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-8 dari bab ilmu dan hadis yang ke-66. Jadi bab yang ke-8 dalam bab ilmu dan hadis nomor 66. Bab ini akan membahas tentang adab duduk di majelis ilmu. Jadi adab duduk di majelis ilmu. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun man qa'ada haitsu yantahi bihi al-majlisu wa man ra'a furjatan minal halaqati fajalasa fiha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha ana Aba Murrata maula Uqail ibni Talib ibni Abi Talib akhbarahu an Abi Waqidin al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu idza aqbala salasatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ama ahaduhuma fa ra'a furjah fil halaqati fajalasa fiha wa amal akharu fajalasa khalfahum wa amal salisu fa adbara dahiban falama faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum an nafari salasati amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah, wa amal akharu fastahya fastahya Allahu minhu, wa amal akharu fa'arada Allahu anhu. Demikian hadis yang ke-66 pada bab yang ke-8 dari bab ilmu. Bab orang yang duduk di mana dia sampai ke tempat majelis. Jadi artinya kalau kita duduk sini di majelis ilmu, majelis ilmu tidak akan lepas dari dua jenis majelis, ya. Ada dalam bentuk mungkin kita bersab, artinya barisan bersab seperti ini, bikin sab. Ini ada yang depan, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat, dan seterusnya. Dan yang kedua, dalam majelis ilmu ada dalam bentuk halaqah. Artinya dibuat lingkaran. Jadi dibikin lingkaran. Di mana biasanya gurunya di tengah lingkaran. Jadi gurunya berada di tengah lingkaran. Atau juga bisa gurunya ada di depan tapi bikin halaqah, lingkaran. Itu umumnya majelis ilmu. Dalam hadis ini atau dalam bab ini, bab orang yang duduk di tempat dia sampai. Artinya kalau sekarang udah ada 5 saf dalam majelis ilmu, lalu dia datang, ya pastinya datang kesiangan. Dia tidak datang dari awal majelis, maka dia duduk di mana dia sampai yang kosong. Jadi tidak mencelah-celah orang, tidak mengganggu yang di depannya. Tidak mencari saf yang pertama, dia berarti ada di saf yang belakangnya. Wa man ra'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Dan orang yang melihat ada tempat duduk, artinya ada celah tempat duduk, lalu dia duduk di tempat yang kosong. Artinya duduk di tempat yang kosong, walaupun itu mungkin ada di depan. Dia mencari celah, dia duduk di tempat yang kosong. Itu bab ini. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalannya Ismail dari Malik, yang dimaksud di sini adalah Malik ibnu Anas, yaitu salah satu imam di antara imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dari Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha, dari Abu Murrah. Abu Murrah namanya adalah Yazid. Qala an Abi Waqid Al-Laitsi. Ini sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, namanya adalah Al-Harits Ibnu Auf. Al-Harits Ibnu Auf Al-Laitsi. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya beliau adalah Al-Harits Ibnu Malik. Tapi lebih kuat ya, nama asli beliau adalah Al-Harits Ibnu Auf. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sahihnya, di dalam sahihnya itu hanya satu hadis ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan walisalahu fil Bukhari ghairu hadal hadis. Dan tidak ada bagi Imam Bukhari ya dalam sahihnya kecuali hadis ini. Jadi kecuali hadis ini. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Abu Waqid Al-Laitsi itu hanya satu hadis. Jadi hanya satu hadis saja. Sedangkan beliau mengeluarkan apa? Beliau itu banyak hadisnya. Tapi Imam Bukhari hanya meriwayatkan satu hadis. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu." Ketika Nabi Hasalam sedang duduk di masjid dan para sahabat bersamanya. Artinya Nabi Hasalam sedang duduk dengan para sahabat membuat majelis, yaitu majelis ilmu. Jadi beliau sedang duduk membuat majelis ilmu seperti kita hari ini. Idh akbala salah satu nafarin, tiba-tiba muncullah tiga orang. Ya, nafar ini biasanya dari 1 sampai 9, itu dinamakan nafar. Jadi datanglah tiga orang. Fa akbala itsnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Lalu dari ketiga orang itu menghadaplah kepada Nabi SAW dua orang dan yang satu bergegas pergi. Jadi sempat berdiri dulu melihat majelis ketiga-tiganya. Hanya saja yang dua orang itu masuk ke majelisnya Nabi SAW, sedangkan yang duanya pergi. Fawaqofa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dua berdiri mendekati Nabi sallam. Berhenti. Fa'ama ahaduhuma far'a furjah. Fil halaqati fajalasa fiha. Adapun yang satu dia melihat ada celah yang kosong, ya seperti ini, ini masih kosong. Maka ia duduk di tempat yang kosong itu. Wa amal akhoru fajalasa khalfahum. Adapun yang lainnya, maka duduk di belakang majelis. Artinya di belakang saf-saf yang telah ada, duduk paling belakang. Wa amma as-salisu fa'adbara dahiban. Adapun orang yang ketiga itu pergi dan tidak duduk di majelis. Artinya yang ketiga pergi dan tidak ikut taklim gitu. Dalam bahasa kita, yang ketiganya tidak ikut taklim, pergi bergegas. Falamma faragha Rasulullah sallam, maka setelah Nabi SAW itu selesai menjelaskan ilmunya setelah selesai taklim, ya, udah selesai isi ceramahnya kalau bahasa kita, udah selesai belajarnya. Qala, maka Nabi SAW berkata, ala ukhbirukum bin nafari salasati. Maukah kalian aku kasih tahu tentang tiga orang tadi? Ya, yang satu mencari celah, duduk di tempat yang kosong. Yang kedua duduk paling belakang, yang ketiga malengos pergi, gitu ya. Bergegas pergi dan tidak duduk di majelis. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku kasih tahu siapa ketiga orang tadi? Qala fa amma ahaduhum fa awa ilallah fa awahullah. Adapun yang satu maka ia mendekat kepada Allah. maka Allah pun mendekat kepadanya. Atau dikatakan adapun yang satu maka dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan kepadanya. Wa amal akharu fastahya, adapun yang satu pemalu katanya, sehingga duduknya di belakang itu malu gitu. Maka Allah pun malu darinya. Wa amal akharu fa'arada, adapun yang satu lagi yang pergi tadi dia berpaling dari Allah, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, hadis ini hadis sangat agung, menjelaskan adab dalam thalabul ilmi. Jadi adab dalam mencari ilmu, adab dalam duduk di majelis ilmu. Nah, kita akan jelaskan beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang salah satu bentuk adab, tata krama, budi pekerti di majelis ilmu. Ya. Yang pertama, ini berkaitan dengan adab al-muta'allim, adab thalibul ilmi, yaitu adab pencari ilmu. Adab pencari ilmu. Yang kedua adalah adab al-muallim, yaitu adab gurunya. Karena dalam belajar dan mengajar itu ada adab gurunya, ada adab muridnya. Jadi ada adab yang berkaitan dengan guru, ada adab yang berkaitan dengan murid. Nah, sekarang akan saya sebutkan dari hadis ini adab yang berkaitan dengan guru. Ya. Salah satu tuntutan orang punya ilmu membuat majelis. Jadi salah satu tuntutan orang yang punya ilmu buat majelis. Bukan harus diundang kajian gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin dai seperti artis juga gitu kan. Mun diundang kakarak gitu lah, mun diundang mah tarang ngajarkan ilmu gitu. Kalau sekarang gitu namanya orang yang tenar gitu kan, itu ya diundang gitu, seperti mungkin para artis hari ini. Dan ini termasuk fitnah akhir zaman gitu. Nah, di antara adab guru, adab orang yang punya ilmu itu membuat majelis untuk orang lain datang kepada majelisnya gitu. Karena ilmu asalnya al ilmu yu'ta. Ilmu teh kudu diteangan gitu. Dalam arti ilmu itu dicari dan ada pencari ilmu. Cuma kalau dikatakan mencari ilmu berarti harus ada majelisnya. Ya, seperti para ulama dulu ya, majelis-majelis ilmu. Imam Malik punya majelis khusus kitab Al-Muwatta. Nah, sekarang kita di sini ada majelis Sahih Bukhari gitu ya. Ya, Sahih Bukhari. Jadi, adab seorang guru itu, adab orang yang punya ilmu itu adalah membuat majelis ilmu yang orang lain akan mencarinya. Oleh sebab itu, kata Imam Ibnu Qayyim yang kemarin sudah dijelaskan sekilas di sini juga ya, bahwa tangga mencari ilmu itu kan ada 6. Tangga mencari ilmu. Di antara tangganya yang terakhir, tangga ilmu itu apa? Al-amal wa ta'lim. Mengamalkan ilmu dan mengajarkan apa? Ilmu. Al-amalu bil ilmi samratu ilmi. Ya, wa ta'lim zakatul ilmi. Di mana para ulama mengatakan mengamalkan ilmu ya buah dari ilmu. Karena orang yang belajar itu harus membuahkan amal gitu. Sedangkan mengajarkan ilmu adalah zakatnya. Kalau orang dikasih anugerah Allah berupa harta, maka mereka mesti menzakati dan mensedekahkan apa? Bagian hartanya. Orang yang dianugerahi ilmu, maka dia mesti mengajarkan ilmu sebagai sedekah dari ilmunya. Ini yang pertama berkaitan dengan guru. Ya. Yang kedua, bahwa seorang guru mesti mengapresiasi muridnya. Dalam istilah sekarang kan ada reward, ada punishment. Jadi seorang guru harus memberikan pujian kepada orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Pujian. Dan dia juga harus memberikan pengarahan atau pengingkaran kepada orang yang berhak untuk diberikan itu. Ya. Lihat di sini, ketika Nabi Hasalam melihat ketiga orang ini, diukur semangatnya ke ilmu kan, nanti kita jelaskan di ujung di sini. Nabi Sallam sedang duduk, ada tiga orang, yang satu masuk ke majelis, artinya yang dua orang masuk ke majelis, yang satu pergi, dan yang dua orang pun beda, ada yang punya semangat dan tidak punya rasa malu untuk mencari ilmu, maka dia mencari yang kosong gitu. Jadi ada tempat yang kosong, dia duduk di tempat yang kosong. Sedangkan yang kedua itu merasa malu, duduk di paling belakang gitu. Ya, ya artinya kurang semangat lah orang yang kedua ini, karena dia duduk di belakang. Yang satu mah malengos gitu, tertarik dengan ilmu, dia pergi. Maka Nabi Sallam mengapresiasi gitu, dengan menyebutkan pahala yang berbeda dari ketiga orang itu. Yang pertama, orang yang dia duduk semangat mencari tempat yang kosong, maka Nabi Sallam mengatakan dia berlindung kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Karena tentunya di sini menunjukkan tidak ada bentuk takarrub yang melebihi thalabul ilmi. Artinya amalan anu panghadena gitu nya. Nyaeta dengan ilmu. Amalan yang paling mulia, apalan yang paling agung itu adalah mencari ilmu. Maka orang yang paling layak mendapatkan penjagaan Allah dan perlindungan Allah, dan orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang mencari ilmu. Maka diapresiasi, orang yang paling depan diberikan pahalanya. Adapun yang kedua adalah orang yang duduk cuma jiga nu era gitu dudukna gitu. Jadi pang tukangna gitu. Walaupun ada tempat yang kosong gitu, dia tetap duduknya di belakang walaupun ada tempat yang kosong. Jadi dia seolah-olah malu lah gitu. Maka Allah pun malu kepadanya. Memang tidak dihukum gitu. Ya. Tetapi apresiasinya di bawahnya gitu. Sedangkan yang ketiga dikatakan di sini, orang yang pergi dan berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Dalam arti Allah tidak memberikan penjagaan kepada mereka, Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka, Allah tidak memberikan karunia kepada mereka, rahmat. Ini tentang seorang guru dalam hadis ini. Jadi di sini ada seorang guru bersama muridnya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa guru yutalliu ahwala talamidhihi, Di antara adab guru itu bahwa guru itu betul-betul memperhatikan ya, tentang kondisi muridnya. Jadi ini kaidah agung ya, bahwa guru itu memperhatikan kondisi muridnya, keberadaan muridnya. Jadi guru itu bukan hanya mentransfer ilmu. Ya, guru itu harus tidak boleh derek gitu. Dia mesti alurnya ada dua, ke atas ke bawah. Dan memperhatikan kondisi muridnya. Ya, kalau sekarang kan guru itu sebagai inisiator, motivator, ya, dan seterusnya guru punya peran. Ya, yang membangun kejiwaan muridnya. Karena Nabi SAW sangat memperhatikan kondisi muridnya. Ya, yang semangat, yang tidak, yang pergi, itu kan tahu. Jadi Nabi SAW pun telah memberikan metode yang sangat agung dalam mengajarnya. Nah, ini berkaitan dengan guru. Nah, sekarang kita berkaitan dengan murid. Murid. Yang pertama dalam hadis ini menunjukkan tentang berkah majelis ilmu dan berkah orang besar. Artinya orang besar ini bukan besar badannya, tapi adalah besar ilmunya. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan majelis ilmu dan keutamaan orang alim. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu dan mendatangi orang-orang besar. Mendatangi majelis ilmu dan mendatangi orang besar. Nah, kita lihat untuk mengingat saja, apa keutamaan duduk di majelis ilmu? Ya. Pertama, bahwa para malaikat itu turun ke setiap majelis-majelis ilmu. Mereka merendahkan sayap-sayapnya menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadisnya populer. Innal malaikata la tadu ajnihat li talabul ilmi li radbin ma yaf'al. Sesungguhnya para malaikat itu mereka merendahkan sayap-sayapnya. Artinya mereka turun ke bumi karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di majelis ilmu. Artinya ridha dengan apa yang kita lakukan ini. Ridha yang apa yang dilakukan oleh antum duduk di majelis ilmu. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pun menyebutkan di antara para malaikat ada para malaikat yang tugasnya berkelana, berjalan di muka bumi ini, mereka mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Siyahiyun, para malaikat yang tugasnya berkelana. Jika mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka mengatakan halumu ilaina. Sok kadarieu euy, itu bahasa Sunda. Mereka memanggil teman-temannya, ya, lalu duduk di majelis ilmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa ia mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan di laut, semut-semut pada ngedoain. Dan mereka bersolawat. Dan Allah bersolawat kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, lihat hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi jawfil mai panam la tapi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan dan semut-semut, mereka bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Salawat Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu, yang dimaksud kata para ulama, memiliki dua makna yang pokok. Bahwa Allah akan menempatkan orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu pada martabat yang tinggi. Jadi Allah akan menyebutkannya nanti di dunia pada martabat yang tinggi dan di dunia. Artinya di akhirat nanti. Yang kedua dalam makna Allah memberkati, merahmati dan mengampuni. Artinya Allah bersolawat dalam arti memberkati, merahmati, ya, mengampuni. Adapun solawat para malaikat dan solawat penduduk langit, penduduk bumi sampai ikan-ikan di laut atau di dalam air dan ikan-ikan apa semut-semut yang ada di sarangnya. Apa yang dimaksud solawat? Ya, maknanya, ya, memiliki dua makna. Pertama, artinya para malaikat berdoa kepada Allah, meminta maghfirah kepada Allah untuk yang mengajarkan ilmu. Yaitu mereka mengatakan, Allahumma ghfir lahum. Ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua dalam arti mereka meminta rahmat kepada Allah untuk kita. Allahummarhamhum, ya Allah rahmati mereka. Jadi para malaikat berdoa kepada Allah, Allahummaghfir lahum, Allahummarhamhum. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa para malaikat berdoa, ya, bagi kita. Sebagaimana juga Allah akan menurunkan maghfirah dan menurunkan sakinah. Jadi orang yang di majelis ilmu itu akan ditenangkan dan diteguhkan hatinya. Ya, para malaikat berdoa, ya, kemudian Allah menurunkan ketenangan, menurunkan keteguhan buat kita di majelis ini. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan majelis ilmu. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa dianjurkan bagi setiap muslim memang mendatangi majelis ilmu. Dalam istilah para ulama kita, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu asalnya didatangi. Sehingga para ulama terdahulu ada yang dinamakan rihlah tolabul ilmi, perjalanan mencari ilmu. Kata Imam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan ada 6 tangga dalam ilmu. Salah satu tangganya itu bulgoh. Ari ilmu teh kudu dimodalan gitu. Modal anu paling utama ikhlas, modal yang kedua adalah semangat gitu kan. Tapi juga ilmu perlu modal gitu. Modal apa? Ya minimalnya antum naik motor, punya bensin kan gitu. Ada yang pakai mobil, ada yang jalan kaki gitu kan. Bulgoh. Sebab ilmu mesti dicari. Ulama terdahulu juga ada yang menjual tanahnya untuk mencari hadis gitu. Ada yang membawa, ya, perbekalan biji-biji dari kacang kedelai dan beberapa kerat roti dibawa gitu, digendol gitu. Sampai mereka menghitung satu butir kedelai itu 30 hadis gitu. Jadi bisa ngapalkan 30 hadis setiap biji satu kedelainya itu. Dihitung gitu. Tah antum bae ulah mubahnya geus naik motor, naik mobil, bayar bensin, ari ka dieu teu ngarti-ngarti kitu nya. Tah ilmu itu baru betul-betul. Ilmu yuk tah ilmu didatangi dan berkah para sahabat, para tabi'in mereka. Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu berkelana melakukan perjalanan satu bulan hanya mengambil satu hadis saja. Perjalanan satu bulan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala berjalan satu bulan cuma satu hadis. Nah, ini kesungguhan orang terdahulu. Ini kesungguhan orang terdahulu. Kemudian di dalam hadis ini menjelaskan tentang bagian adab dalam majelis ilmu. Jadi adab dalam majelis ilmu. Bahwa seorang murid hendaklah mendekat kepada gurunya. Jadi seorang murid hendaklah dia mendekat kepada gurunya. Kenapa? Udah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu itu akan diambil oleh tiga komponen dalam tubuh kita. Jadi ada tiga komponen dalam tubuh kita yang itu wasilah sampainya ilmu. Ittisalu sam'i, ittisalu basari, hudurul qalbi gitu. Ilmu akan sampai kepada kita dengan tiga komponen dalam tubuh kita. Pertama, mata. Jadi mata harus menyambung dengan guru yang menyampaikan. Ya. Adab. Yang kedua, as-sam'u, pendengaran. Pendengaran. Pendengaran. Yang ketiga, hadirnya hati. Gitu. Hadirnya hati. Maka dalam ilmu mustalah hadis, ada yakdoh, ada goflah katanya. Ada yakdoh, ada goflah. Kalau yakdoh, artinya dalam bahasa supaya mudah saja, siaga, siaga matanya, siaga telinganya, siaga hatinya. Dalam arti mampu mendengar apa yang didengar. Mampu mencerna apa yang didengar. Berarti ini apa? Yakdoh. Kalau goflah, goflah itu ada kelalaian. Ada kelalaian. Saya akan berikan contoh. Orang bisa didhaifkan gara-gara goflah. Kurang konsentrasi. Dalam ilmu mustalah hadis ada yang dinamakan mudroj. Mudroj itu memasukkan kalimat kepada hadis yang bukan hadis. Gitu. Penyebabnya ada beberapa sebab, tetapi ada yang timbul dari goflah. Ketika ada seorang ulama menjelaskan hadis, kemudian dia memotong sedikit hadisnya lalu menjelaskan. Dia menyangka penjelasannya adalah hadis. Gitu. Karena kurang konsentrasi. Dalam hadis dikatakan tentang keutamaan sholat malam, man katsura sholatu fi laili hasuna wajhuhu. Siapa yang banyak sholat di waktu malam, maka wajahnya akan cemerlang, akan berseri gitu. Dia nyangka itu hadis, padahal hanya menjelaskan tafsir hadis itu. Lalu dia meriwayatkan itu sebagai hadis, maka diridhoifkan karena goflah. Gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa murid hendaklah mendekat kepada gurunya. Mendekat kepada gurunya. Dan otomatis juga di sini menunjukkan keutamaan dekat dengan orang besar. Dalam arti keutamaan dekat dengan ulama. Dalam arti dekat ketika dalam majelis taklim untuk mendengar lebih dekat. Tapi di luar majelis taklim juga bagi seseorang mukmin harus dekat. Harus dekat. Dalam arti apa? Bertanya. Apa hukumnya ini? Saya jual beli ini, apa Ustadz hukumnya boleh? saya belum mengerti ini bagaimana caranya dan sebagainya. Orang mukmin mesti dekat dengan orang alim karena berkah dari mereka. Berkah dari mereka. Lihat di dalam hadis ini bahwa Nabi Hasalam menyebutkan tentang tiga orang tadi. Lihat di sini, ya, tentang ilmu. Tadi disebutkan ada tiga orang nih lewat di majelisnya Nabi Hasalam. Yang dua orang berhenti melihat majelis Nabi Hasalam. Kemudian yang satu bergegas pergi. Artinya berpaling, dia tidak memandang majelis ilmu sebagai tempat yang baik bagi dia. Maka kedua orang pun berbeda. Yang pertama, dia duduk di mana dia melihat celah yang kosong, lalu dia duduk. Jadi dia duduk mencari tempat yang kosong. Ya, kalau ada sab 10 umpamanya, ternyata di sab ketiga masih ada yang kosong, maka dia masuk di tempat yang kosong itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah orang yang duduk di paling belakang. Duduk di paling belakang karena dia punya rasa malu gitu ya. Nah, maka dalam hadis ini menjelaskan tentang adab. Adab yang pertama, kalau halaqah udah penuh atau sab udah penuh, maka seyogianya bagi kita duduk di mana kita sampai ke tempat duduk. Artinya tempat duduk yang kosong. Seyogianya kita tidak boleh mensela-sela orang lain yang sedang taklim. Ini adab itu. Entong dilengkahan gitu, jelma nukur taklim hayang kaharup di dia gitu kan. Enggak, hukum asal tidak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini adab gitu dalam Islam. Ya. Sedangkan yang kedua, jika mendapatkan tempat yang kosong, secara otomatis juga tidak mengganggu, maka tidak mengapa baginya untuk mengambil tempat yang kosong. Jadi untuk mengambil tempat yang kosong. Hal ini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, jika orang tersebut tidak disediakan tempat. Kalau seseorang sudah disediakan tempat, seperti umpamanya kalau di kita umpamanya pejabat gitu ya, atau orang terpandang di kampungnya, dia sudah disediakan tempat duduk untuk si fulan. Untuk siapa? Oh, ini untuk Pak Camat, untuk Pak Kades, untuk apa? Pak Bupati, untuk siapalah gitu ya. Digambarkan dalam kita. Maka orang itu duduk di tempat yang sudah disediakan. Itu tidak mengapa, walaupun dia harus melewati orang-orang karena dia telah disediakan tempat duduk ya. Ya, punya panitia sudah ditulisin ini tempatnya anu gitu. Tidak mengapa. Yang jelas dalam hadis ini menunjukkan tentang adab dalam majelis ilmu. Ini ada adabnya. Orang datang bagaimana, orang duduk seperti apa. Orang duduk seperti apa. Ini dijelaskan di dalam hadis ini. Sadu furjah matlubun fi kulli syai'. Perhatikan ya. Menutup celah yang kosong itu dalam segala sesuatu, tentunya kebaikan maksudnya, itu dianjurkan. Contohnya dalam apa? Dalam sholat berjamaah. Saddu furjah. Yaitu apa? Menutup yang kosong. Contohnya, ketika kita sholat berjamaah, sab yang pertama belum penuh, maka kita dilarang bikin sab yang kedua. Jadi umpamanya sab yang pertama masih ada dua lagi atau tiga lagi, tiba-tiba kan di kita umumnya gitu, di masjid ini tiba-tiba bikin yang di belakang. Itu terlarang ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-awwal fal-awwal, at-timul awwala fal-awwala. Sempurnakan yang pertama sebelum yang kedua adabin. Dalam majelis ilmu juga sama. Kemudian dalam sholat, dimungkinkan ketika kita sholat berjamaah, ada orang yang batal di saf yang pertama. Jadi ada orang yang batal di saf yang pertama ataupun mungkin saf kedua. Lalu menjadi kosong satu orang. Maka seyuguyanya orang yang belakang masuk ya. Karena diperintahkan sadul furja. Ya, diperintahkan sadul furja. Artinya menutup yang kosong. Dianjurkan. Tapi apabila kita berjamaah dan telah penuh di saf yang pertama, maka tidak dianjurkan menarik orang yang saf pertama untuk berjamaah dengan kita di belakang. Ya, jangan ditarik itu. Pertama karena hadisnya dhaif. Yang kedua akan memindahkan orang dari tempat yang utama kepada tempat yang tidak utama. Ya, itu sadu furja dalam sholat. Ya, sadu furja dalam thalabul ilmi tadi bang. Demikian juga sadu furja ini dalam hal-hal yang lain. Jadi dalam hal yang lain. Contohnya apa? Ya, dalam dunia jihad, dakwah dan yang lainnya. Contoh kecil. Kalau antum bikin kajian, ada 5 orang yang menjadi panitia umpamanya. Tiba-tiba si orang yang udah ditunjuk sebagai panitia A tidak ada, sakit, maka seyugoinya yang lain menutupi kekurangan ini. Abdol ya, sadu furja. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kebaikan amal soleh. Sebagaimana dalam jihad, ya, dalam jihad dicontohkan dalam sejarah kan. Jihad itu suka bawa apa? Bendera perang. Dan bendera perang adalah alamat menang atau kalah biasanya gitu kan. Dibuat. Maka dikisahkan sejumlah para sahabat yang satu mati dipegang satu lagi. Yang satu mati dipegang lagi. Sampai ada sahabat yang dipegang tangan kanannya dilepas. Dipegang sama tangan kiri. Ya, itu menunjukkan jihadnya. Sadu furja. Dalam apa? Dalam semua bentuk kebaikan. Yaitu menutup kekosongan. Dan Islam memberikan motivasi untuk melakukan yang terbaiknya. Jadi melakukan yang terbaik. Kita harus tahu amal dalam Islam itu melakukan dalam istilah para ulama itqan wal jaudah. Kalau kita beramal optimal gitu. Teasal gitu dalam amal itu. Melakukan yang terbaik. Ya. Dan memilih yang terbaik. Kalau sholat, di shof yang pertama. Gitu. Kalau jumatan, datang di jam pertama. Kalau di majelis taklim, yang paling dekat dengan gurunya. Jadi yang paling dekat dengan gurunya. Nah ini adab ya, dalam mencari ilmu. Dan dalam setiap segala sesuatu. Para ulama mengatakan di sini juga atazahum. Artinya apa? Kita berlomba mendekat untuk mendapatkan yang terbaik, untuk mendapatkan dari yang orang terbaik, untuk mendapatkan tempat terbaik. Ya. Itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Jadi untuk melakukan yang terbaik ya. Dalam segala hal. Mari kita lihat ungkapan para sahabat. Mereka bertanya ayul a'mal afdal, ayul jihadi afdal ya. Mereka bertanya amal yang mana yang paling afdal, jihad yang mana yang paling afdal, ayu shodaqotin afdal. Mereka bertanya shodaqoh mana yang paling afdal. Jadi selalu bertanya yang terbaik. Ya, kan Nabi SAW menjawab, amal yang paling mulia adalah sholat pada waktunya. Jihad yang paling afdol apa? Kata Nabi SAW, ucapan yang hak di depan pemimpin yang fajir. Kemudian sedekah mana yang paling baik? Sedekah yang engkau berikan kepada istrimu. Sedekah yang engkau berikan kepada keluargamu, walaupun engkau hanya memberi satu suap nasi kalau digambarkan contohnya. Jadi memilih yang terbaik. Dan ini berbeda dengan kita hari ini tentunya. Kita selalu mencari yang paling rendah. Jadi kita selalu mencari yang paling rendah, bukan yang paling utama di sini. Tapi para sahabat selalu mencari yang utama. Ya. Jadi adab thalabul ilmi mendekat kepada gurunya dan selalu mencari celah dan menutup celah yang kosong ketika kita di majelis ilmu supaya kita mendapatkan berkah. Ya, berkah. Kita tahu, para ibu, para bapak, manusia itu ada dua unsur, jasad dan ruh. Kalau kita ingin sehat jasad kita, kita selalu berbicara tentang makanan yang sehat. Yang kedua, kita selalu bertanya dokter yang paling populer. Ya benar gak? Kalau antum ingin sehat, selalu berbicara makanan apa yang bisa membuat kita sehat. Sampai ada ahli gizi, sampai ada dokter kesehatan. Khusus berbicara bukan berbicara tentang jenis-jenis penyakit, tapi berbicara tentang makanan ini mengandung ini gizinya ini mengandung ini. Yang kedua, ketika orang pengin sehat, selalu ingin bertanya kepada dokter yang khusus. Kalau dia sakit telinganya, dia datang ke THT gitu kan. Kalau dia sakit kepala, ke apa? Dokter saraf gitu kan. Kalau dia sakit perut, dokter apa tuh? Hah? Ada THT? Ada dokter saraf? Hah? Kalau berkaitan dengan perut, apa tuh? Saya enggak ngerti. Hah? Ya, ahli dalam gitu kan, ahli dalam tanya gitu kan. Cari di mana saja. Bahkan bisa menjual sawah demi kita pingin sehat. Nah, sekarang unsur yang kedua manusia itu apa? Hati. Nah, hati ini bisa sehat, hati ini bisa hidup, dan hati ini bisa lurus kalau apa? Ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Kitabullah dan sunnah, adanya di siapa? Adanya di ulama gitu kan. Adanya pada ulama. Tapi mungkin pertanyaan yang kedua, apakah perhatian kita, perhatian antum, perhatian saya kepada pengobatan hati seperti perhatian kita pada pengobatan badan atau enggak gitu? Dalam kenyataannya apa? Tidak gitu ya. Ngaji sapuruna gitu kan. Ngaji nunutan gitu kan, temawa catatan gitu. Kenapa? Wah, ini membeda. Ari ker kesehatan badan semuanya dihabiskan. Ada gak yang pernah mungkin menjual sawah untuk beli kitab? Jual motor ke meuli Sahih Bukhari? Antum can boga tuh Sahih Bukhari ge. Ada gak? Menjual motor karena ingin Sahih Bukhari supaya kalimat per kalimat diperhatikan. Nah, ini beda ya. Kenapa? Karena berkah itu bersama ilmu. Ya, kita mengobati badan kita, mengobati tubuh kita, semua organnya ya diperhatikan. Ya. Setiap hari kita mengkonsumsi ada POBH gitu kan. Kenapa? Tenggorokannya lagi kurang sehat. Beri herbal, apa namanya itu? Kapsul. Gurah gitu ya. Kenapa? Ingin sehat tenggorokannya gitu. Tapi ketika hati ini bimbang, ketika hari ini apa penyakitan condong kepada maksiat, tidak pernah kita mencari obatnya. Nah, di sini berkah ilmu ya. Berkah tentang ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan dengan thalabul ilmu. Kemudian di dalam hadis ini Nabi Hasalam menyebutkan tentang tiga orang tadi. Nah, bagaimana tentang tiga orang yang tadi? Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang satu dia mencari tempat yang kosong dan mengoptimalkan tempat itu katanya. Kenapa? Karena dari dorongan semangat dalam ilmu. Jadi ada dorongan semangat dalam ilmu. Orang ini ingin untuk mendapatkan berkah ilmu lebih besar. Sehingga orang ini berada di bagian halaqah, artinya berada di bagian lingkaran, tapi bukan di lingkaran belakang, dia masuk ke lingkaran di depannya gitu. Jadi dia masuk di lingkaran depannya yang ada tempat yang kosong. Maka baginda Nabi SAW mengatakan orang itu mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Ini yang dinamakan dalam istilah para ulama akidah sifat fi'liyah. Ini menunjukkan sifat perbuatan Allah. Sebab sifat itu ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat allati lam tazal wa la yazal mutasifun biha, yang artinya Allah Ta'ala disifati dengan sifat itu selamanya. Lata ta'alak yakni bil masyiah, tidak berkaitan dengan masyiahnya. Tetapi sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kapan Allah mengendakinya gitu. Allah berbuat, maka Allah melakukannya. Jika Allah tidak menginginkannya, maka Allah tidak melakukannya. Maka ini dinamakan dengan sifat fi'liyah. Dan hadis ini menunjukkan al-jaza, yaitu balasan Allah sesuai dengan amal seseorang, yang diisikan dalam istilah para ulama al-jaza'u min jinsil amal. Pahala balasan dari Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Dan dalam makna hadis ini menunjukkan bahwa bentuk taqarrub yang terbaik adalah thalabul ilmi. Jadi adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ketika orang itu berlindung kepada Allah, maka Allah pun akan melindunginya. Ini seperti dalam hadis yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya bunayya ihfadillah yahfadka, ya bunayya ihfadillah tajid tijahak. Wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan bersama denganmu. Yang dimaksud Allah bersama dengan hambanya bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya. Tapi yang dimaksud adalah ilmunya, pendengarannya, dan pertolongannya. Dan Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas arasnya. Allah meliputi hambanya. Ya. Dan Allah Ta'ala disifati dengan sifat ulu, sifat tinggi. Dan yang dimaksud Allah di atas aras bukan berarti aras adalah memikul Allah. Tapi yang dimaksud adalah tinggi di atas arasnya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah mendengar hambanya, Allah melihat hambanya, Allah akan menolong hambanya. Dan ilmu Allah Ta'ala meliputi semua hambanya. Maka barang siapa yang mendekat kepada Allah, dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia adalah mencari ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu, bentuk taqarrub yang paling mulia. Bahkan lebih afdal dari jihad. Ya, lebih afdal dari jihad. Lebih afdal dari sholat malam. Lebih afdal dari puasa-puasa. Ya, lebih afdal dari puasa-puasa. Orang yang menunaikan puasa, orang yang menunaikan sholat malam, tidak akan lebih afdal daripada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mencari ilmu. Karena ini sebaik-baik taqarrub. Ya. Kenapa? Sebab ilmu akan menjadi landasan semua kebaikan. Sebab tidak ada kebaikan yang akan dianggap kebaikan yang tidak dilandasi dengan ilmu. Maka disinilah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka orang yang paling semangat dalam majelis ilmu, dia menempati tempat yang terbaik dan dia duduk dengan duduk yang baik, ya, maka Allah memberikan jaminan kepadanya dengan jaminan khusus. Yang kedua dalam hadis ini, orang yang berada di belakang, maka dikatakan dia malu, maka Allah pun malu. Dan sifat haya tetap bagi Allah, yaliku bijalali wa azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, bukan malu seperti malunya manusia. Dan yang menunjukkan hal itu, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan tentunya di sini malu yang bukan malu makhluknya. Tetapi yaliku bijalalihi wa azamatihi, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi kita tetapkan yang sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dan malu manusia adalah gambaran dari rasa rendah hati, rasa rendah diri, ya. Atau disebabkan rasa kurang yang ada dalam diri seseorang sehingga tidak melakukan sesuatu. Dan itu tentunya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Jadi tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Sebab haya bagi Allah berbeda dengan haya manusia. Kemudian dalam makna hadis ini, bahwa para ulama telah mengatakan haya itu ada dua. Jadi malu itu ada dua kategori, ya. Yang pertama malu yang terpuji. Itulah yang dinamakan dalam kaidah al-haya usyubatu minal iman. Dalam hadis telah lewat, wal-haya'u khairun kulluh, dan malu itu semuanya baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di antara kalam para nabi, in lam tastahi faf'al masyikta, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan apa yang kamu mau. Yang seperti apakah malu yang terpuji? Adalah malu yang memberi motivasi kepada orang untuk melakukan semua kebaikan dan untuk meninggalkan semua kejelekan. Jadi rasa malu yang memotivasi orang melakukan amal yang terbaik. Malu kalau kurang, malu kalau tidak sempurna, malu kalau tidak mengerjakan gitu. Dan malu yang memberi motivasi orang untuk meninggalkan maksiat. Malu kalau berzina, malu kalau mencuri dan seterusnya. Maka ini malu yang itu dinamakan bagian dari iman. Dan ada malu yang tercela. malu yang tercela adalah malu yang menyebabkan orang meninggalkan tholabul ilmi atau orang melaksanakan perintah. Ya, malu gitu kalau kita ini udah tua, yang ngajinya banyaknya pemuda nih. Dia tidak ingin berangkat. Malulah jadi pemuda kok datang majelis ilmu. Biasanya kalau anak muda ya, kemana? Geng motor umpamanya. Kemudian apa? Konser musik. Wah, itu tempat anak muda. Kalau kajian yang udah-udah tua lah gitu. Nah, malu yang seperti ini tercela tentunya. Atau orang merasa malu ketika dia berjilbab. Malu ketika orang itu memanjangkan jenggot. Malu lah. Takut dikatakan anak masjid gitu. Umpamanya. Malu. Malu ini tercela. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata tentang pencari ilmu. Beliau berkata, "Ni'man nisa nisaul amsar. Lam yamna'hunna al-haya'u ayatabqahna fi dinillah." Sehebat-hebat wanita, katanya wanita Ansor, rasa malu tidak menghalangi dia untuk mencari ilmu. Kasusnya apa? Ada kasus katanya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW bertanya tentang sesuatu yang sifatnya itu pribadi, ya, dan seyoganya ditutup rahasia. Dia bertanya, "Innallaha laistahli minal haqqi. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idh hiya ihtalamat?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idh ra'atil ma." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran." Ya. Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya kalau ia melihat air maninya. Lalu tanya lagi, memangnya wanita keluar air mani? Maka Nabi SAW berkata, dari mana ada anak percis ibunya kalau wanita tidak mengeluarkan air mani? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik wanita ini wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi dia untuk belajar. Ini keutamaan. Keutamaan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang ada di belakang dan dia duduk paling belakang dan dia tidak mencari tempat yang kosong, memang dapat pujian dia sebagai tholabul ilmi. Tapi dia dikatakan dia malu, maka Allah pun malu gitu, darinya. Artinya apa? Barokah ilmunya akan berbeda. Orang yang semangat, orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang setelahnya. Dan tentunya tidak dapat celaan secara khusus di sini. Tapi yang ketiga adalah orang yang ketika melihat majelis, dia tidak tertarik dengan majelis ilmu, dia pergi langsung, bergegas pergi. Dan tidak tertarik dengan ilmu, maka Nabi SAW mengatakan Allah berpaling darinya, sebagaimana dia berpaling dari ilmu. Dalam arti Allah murka kepada orang yang tidak suka ke majelis ilmu. Dan Allah menghukum mereka dengan apa? Dijauhkan dari hidayah, dijauhkan dari petunjuk, dijauhkan dari berkah, dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari ketenangan. Jadi orang yang tidak ada di majelis ilmu, yang tidak duduk di majelis ilmu, maka mereka akan jauh dari Allah. Allah tidak menjaga mereka. Apa yang paling berbahaya bagi mereka? Mereka tidak akan dapat hidayah, mereka akan jauh dari petunjuk, jauh dari ketenangan. Ya kenapa? Ya tidak dapat doa para malaikat. Nah, sedangkan orang-orang yang berada di majelis ilmu, ya, maka dia akan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini hadis ini. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa di antara metode guru seperti apa yang saya kemarin sebutkan adalah metode bertanya. Jadi metode bertanya, ini metode mengajar. Lalu metode bertanya ini ada dua, dilakukan oleh guru. metode bertanya. Yang pertama, metode bertanya dengan tujuan untuk mengecek kemampuan berpikir murid. Jadi untuk mengecek kemampuan berpikir murid, sejauh mana kemampuan dia berpikir. Dan kalau kita pertanyaankan pertanyaan itu, ada pertanyaan yang sekedar bentuk hafalan, ada pertanyaan dalam bentuk penelaahan. Contoh, kalau saya bertanya, kemarin sudah disebutkan, sebutkan kapan terjadinya perang Uhud. Maka si santri akan menjawab tahun kedua hijrah. Maka yang di itu kan kemampuan kognitif dari sisi hafalannya saja. Tapi ketika saya bertanya, guru bertanya, sebutkan di antara penyebab kekalahan dalam perang Uhud. Maka orang melakukan penelaahan, kenapa terjadi kekalahan. Dan guru, kalau tadi kan jawabannya cuma satu gitu kan, cuma satu. Tapi ketika pertanyaan yang kedua, guru akan memberikan penilaian dengan semua jawaban santrinya gitu. Berbeda gitu. Dan yang pertama mungkin juga tidak begitu berfaedah dalam sisi sikap. Antum tahu tanggal kedua tahun hijrah buat apa coba? Kalau hanya tahu berapa, tahun berapa perang Uhud terjadi, dua hijrah, apa faedah dalam kehidupan sehari-hari hari ini? Setelah antum tahu bahwa perang Uhud tahun dua hijrah, kira-kira apa? Hah? Kertahirupan gitu, ayeuna gitu. Hah? Enggak begitu ada apa-apa ya. Apa faedahnya tahu kedua hijrah saja gitu. Ya setidaknya ya tahu sejarah ya memang tidak ada yang tidak manfaat tentunya. Tapi ketika antum tahu penyebab kekalahan, bisakah antum menjadi cermin hari ini? Bisa ya dalam kehidupan kita. Oh, sebabnya maksiat. Sebabnya tidak bersatu umpamanya. Oh, berarti setiap orang maksiat akan datang hukuman itu. Setiap tidak bersatu akan terjadi apa? Kekalahan. Dalam semua sistem kehidupan kita, mau berkeluarga, mau dalam semua apa ada gitu. Nah, makanya pembelajaran yang berharga beda gitu ya. Yang kedua, bentuk pertanyaan itu adalah untuk memberikan kesiagaan orang yang belajar. Arek mere nyaho ngan ditanya heula gitu. Tejojol kieu. Anu tadi teh kieu gitu. Kan orang mungkin tidak itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian ingin tahu yang tadi?" Orang teh, "Siapa tuh?" "Naon tah?" gitu kan gitu. Sehingga si murid, si mustami siap untuk apa? Mendengar. Untuk apa tadi? Ittisalu sam'i, ittisalu basari, ittisalu apa? Qalbi. Nah, termasuk para ibu, para bapak, dicontohkannya terakhir dalam didik anak. Entong jogjol ngagan tawang nyarekan budak, beri perhatian. Mungkin ibu bata, "Nah, mau dengar enggak nasihat ibu?" Gitu. "Oh, iya bu." "Ibu mah totong jogjol nyarekan, tuh jelas mana na mimiti nanti mana. Cek budak teh tanaon sana si emak. Jajal ngamek gitu kan." Nah, contoh yang kecil gitu kan. Jadi seorang ibu juga memberikan bagaimana anak itu disapa dulu, dipegang dulu badannya. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya bunaya, inni ukalimuka bikalimatin." "Wahai anaking, ya, saya akan ajari kamu dengan beberapa kalimat." Ada anak makannya kemana-mana, maka Nabi Sallam pegang tangannya. "Ya bunaya, samillah kul biyaminik wa kul bima yalik." "Wahai anaking, makan pakai bismillah, makan pakai tanganmu, makan yang ada di depanmu." Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita bahas dalam hadis ini berkaitan dengan adab dalam mencari ilmu. Ya, sebagian akidahnya belum disempurnakan untuk pembahasan dalam hadis ini. Sampai di sini kita buka beberapa pertanyaan insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran khairul jazaa. Kami ucapkan untuk materi yang telah disampaikan. disampaikan oleh Al-Ustadz pada kesempatan di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, MGTV, WSL TV, dan para pendengar Radio Riyadhul Jannah, serta para jamaah yang hadir di Masjid Aisyah. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Atau bagi Anda yang telah menyiapkan dari pertanyaan melalui secari kertas, kami persilakan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Angkus di Lumbung Ciamis, Ustadz mau bertanya, mana Ustadz yang harus didahulukan ketika mencari nafkah keluarga atau mengajarkan ilmu? Karena jika salah satu dipilih, maka harus ditinggalkan satunya, Ustadz. Terima kasih. Yang bertanya berarti guru, ya? Bisa jadi. Ustadz dan yang semisalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika pertanyaan ini, mana yang dia harus didahulukan, mencari nafkah untuk keluarga atau mengajarkan ilmu? Pertanyaan ini tidak akan ada, insya Allah, apabila kita berada dalam komunitas umat Islam atau dalam negara yang memperhatikan kedudukan ilmu. Kenapa? Karena tentunya dalam kehidupan kita menjadi seorang muslim, sudah barang tentu setiap muslim butuh ilmu. Dan setiap muslim butuh orang alim. Maka dari sejarah ke sejarah, disebutkan orang-orang alim itu menjadi tumpuan setiap orang. Ada orang-orang alim yang mereka tidak bergelut dengan dunia, dalam arti tafarruq dalam menjelaskan ilmu. Maka mereka berhak untuk mendapatkan sedekah dari kaum muslimin, dan mereka berhak untuk mendapatkan perhatian pemimpinnya, di mana kehidupan mereka dijamin. Tapi yang kedua, bahwa seseorang bisa menjama kedua-duanya, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya dan menjadikan sebagian waktunya untuk mengajarkan ilmu. Ya, sekedar contoh, mungkin kalau kita ya sibuk dengan dunia, ya mengajarkan ilmu seminggu sekali cukup. Atau mungkin setiap hari sekali di masjid, malam, qoblah subuh, dan seterusnya. Yang jelas dalam kaidahnya bahwa seseorang tidak boleh menjadikan mengajarkan ilmu sebagai sumber pencaharian hidupnya. Jadi tidak selayaknya orang yang mengajarkan ilmu menjadi pokok pencaharian apa? Hidupnya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran khairul jaza. Kembali kami ucapkan kepada Al-Ustaz untuk satu jawaban, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nusa Tenggara Barat, dari NTB, hamba Allah. Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan di luar materi. Apa yang saya harus dahulukan ketika suami meminta dilayani, dan ketika itu juga saya sedang menunggu sholat maghrib, Ustaz? Apa yang didahulukan? Mohon bantuan, Ustaz. Terima kasih. Menunggu sholat maghrib. Ya, suaminya meminta untuk melayani. Berarti melayani di sini melayani apa gitu? Kalau melayani meminta air minum gitu, melayani berjima gitu. Melayani ada dua gitu ya. Melayani dalam bentuk kebutuhan rohani, dalam arti kebutuhan ya yang sifatnya syahwat. Yang kedua, kebutuhan dalam bentuk apa? Kebutuhan yang lainnya. Artinya begini. Di sini ada dua ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Maka jika dia mendahulukan taat kepada suami dan dia bisa sholat dalam waktunya tetap dahulukan kepada suami, karena sholat maghrib tidak perlu dalam arti di awal waktu sangat awal sekali kan, karena sholat itu ada jedanya gitu. Lakukan gitu. Lakukan. Tapi apabila berkhidmat kepada suami akan meninggalkan perintah Allah, maka tentunya dahulukan perintah Allah. Contohnya tadi umpamanya dia belum sholat asar gitu. Sedangkan sholat maghrib akan tiba sekitar 10 menit lagi gitu. Jadi 10 menit lagi akan datang sholat maghrib, dan sang istri belum menunaikan sholat asar karena terlambat. Maka di saat itu wajib memberikan pemahaman kepada suami, karena di sini wajib mendahulukan perintah Allah dari perintah apa? Suaminya. Tapi kalau perintah Allah ini mustahab dihadapkan dengan perintah suami, maka yang harus dahulukan siapa? Suami. Contoh, ibu pingin puasa hari Senin, tapi sang suami ngajak berjima di siang harinya, maka dahulukanlah untuk berjima. Ya, artinya dahulukanlah keinginan suami untuk berjima dari puasa apa? Sunnah. Karena Nabi SAW mengajari kaum wanita, jika mau puasa sunnah, maka meminta izin kepada suaminya. Meminta izin kepada suaminya. Jadi ditimbang dari sisi kadar masalahnya gitu. Tidak semuanya sama gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran khairul jazaa kepada Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan para pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz mau bertanya, bila seorang lelaki datang ke pengajian dengan pembicara atau pematerinya seorang wanita atau ustazah Ustaz, apa ngajinya sah atau mendapatkan keutamaan atau malah bertentangan dengan syariat Ustaz? Dari Bapak Sodikin di Purworejo. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama mencari ilmu dari wanita, hukum asal adalah boleh. Jadi mencari ilmu dari wanita adalah boleh secara kaidah umum. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in mencari ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita udah bahas kan hadis Aisyah di sini. Ada Urwah ibn Zubair. Ya. Itu belajar kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala. An Urwah an Aisyah. An Urwah an Aisyah. Dari Urwah dan kemudian datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu mencari ilmu dari wanita. Dan wanita menyampaikan apa? Hadis. Menyampaikan apa? Hadis. Ini secara kaidah umum. Nah, yang kedua, bagaimana wanita sekarang jadi penceramah yang di situ laki-laki dengan perempuan? Maka di sini beda lagi hukumnya, berkaitan dengan hukum ikhtilat, hukum fitnah gitu kan. Jadi boleh perempuan mengajarkan ilmu kepada laki-laki dan laki-laki mengambil ilmu dari wanita jika selamat dari fitnah. Fitnah ikhtilat, fitnah dari suara, fitnah dari sisi-sisi lain. Ya, sisi lain. Ya. Tetapi wallahu taala alam, penceramah-penceramah wanita yang disaksikan oleh banyak orang dalam bentuk ceramah di mimbar-mimbar, maka itu adalah sesuatu yang hukumnya beda. Karena fitnahnya lebih besar ketimbang apa? Kebaikannya. Jadi kebaikannya. Sekarang bisa dilakukan bahwa majelis seperti ceramah khusus untuk wanita, ya, itu adalah wanita penceramahnya, maka itu akan sedikit madharatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsiran untuk pertanyaannya, untuk jawaban dari pertanyaannya Ustaz, dan semoga menjadi kecerahan untuk penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan Ustaz, tapi melihat banyak pertanyaan yang masuk seputar pertanyaan ini, kami akan bacakan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Kalimantan. Ustaz, di tempat saya tidak ada sama sekali kajian sunnah, hanya bisa melihat di televisi setiap harinya. Apakah saya mendapat pahala seperti orang yang duduk di majelis, Ustaz, dengan menyimak kajian melalui televisi atau radio? Nah, iya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah dapat keutamaan, ya. Dapat keutamaan berkah ilmu, dapat keutamaan dari itu semua. Akan tetapi berkah berkaitan dengan majelis, ya, di mana di situ bersatu, tetap tentunya akan menjadi sesuatu yang beda dari sisi pahala, ya. Pahala akan dapat, keutamaan akan dapat, akan tetapi pahala dan keutamaan tidak akan sama gitu ya. Tidak akan sama, wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya salatnya wanita yang shofnya bersebelahan dengan pria, walau ada pembatasnya atau ada tirainya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Memang afdolnya shof wanita adalah berada di belakang shaf laki-laki. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling awal dan baik-baik shaf wanita adalah paling belakang. Itu hukum asal. Tapi apabila terjadi di sebuah masjid di mana wanita berbeda gedung atau wanita berbeda bangunan dan menjadikan itu sejajar dengan saf laki-laki, insya Allah tidak mengapa jika terjadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Kembali kami ucapkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hilal di Rembang, Ustaz mau bertanya, apakah bacaan duduk diantara sujud sahwi, Ustaz? Apa bacaan ketika duduk dalam sujud sahwi? Maka wallahu a'lam, bacaan sujud sahwi dan bacaan ketika duduk di antara sujud sahwi sama dengan bacaan ketika sujud. Ya. Jadi wallahu ta'ala a'lam, bacaan ketika sujud sahwi sama subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, atau subuhun kudusun rabbul malaikat waruh, yaitu subhana rabbil a'la, di mana Nabi SAW mengatakan ij'alu fi sujudikum, jadikanlah pada sujud kalian, ya. Adapun bacaan khusus berkaitan dengan sujud sahwi, hadisnya lemah, dhaif, ya. Maka yang benar, yang afdal, dengan bacaan sujud, dan bacaan di antara dua sujudnya juga bacaan di antara dua sujud biasa, yaitu Allahumma rabbi fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi sama wallahu ta'ala alam. Mungkin dari mustami ada yang mau nanya langsung. Nah, baik, kami silakan kepada para mustami yang langsung hadir di Masjid Aisyah. Bila mana ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Baik. Jika tidak ada, satu pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk menutup di sore hari ini. Ya. Oh iya, baik, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum afdol pada Ustaz saat ketika kita menghadiri kajian itu penceramahnya itu tidak membaca dari buku. Karena di sebagian kajian ada yang buku. Agak apa? Buku. Iya. Atau penjelasan dia gitu maksudnya. Iya. Jadi kita menghadiri kajiannya lebih untuk hal-hal yang ya. Ya, ini pertanyaan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Afdol yang mana mungkin kita duduk di majelis ilmu, ya, yang membahas kitab, ya, dijelaskan kitabnya, atau mungkin yang dijelaskan sendiri gitu. Nah, sudah barang tentu kita bisa membedakannya. Ya, kita juga tergantung, ya. Majelis ilmu, ada majelis ilmu yang sudah barang tentu majelis ilmu itu dalam bentuk perincian ilmu. Jadi dalam bentuk perincian ilmu. Ada majelis ilmu yang isinya nasihat atau penjelasan-penjelasan hukum tertentu. Kedua majelis ini berbeda. Kalau orang yang menjelaskan nasihat, maka tentunya tidak begitu perlu untuk memakai panduan buku tertentu gitu. Ketika orang mungkin menjelaskan keutamaan takwa gitu. Ya. Karena yang diinginkan cepat pahamnya. Bukan harus orang membahas, bukan orang harus sumber tentang takwa satu buku gitu kan. Enggak. Karena itu sekedar nasihat, penjelasan tematik gitu. Seperti tabligh-tabligh akbar dan semisalnya. Yang kedua adalah dalam perincian ilmu. Seyogianya dalam perincian ilmu adalah majelis yang ada sumber bukunya. Yang ada sumber apa? Bukunya. Seperti kita sekarang membahas hadis, ya kita ambil kitab Sahih Bukhari. Adapun tentang syarahnya, karena kita belajarnya adalah bersama orang awam, kita tidak mengambil satu buku khusus, pokoknya Fathul Bari dibacain gitu ya. Karena yang belajarnya antum, dibacakan saja akan lama gitu kan. Kalau Sahih apa Fathul Bari dibacain itu semuanya, poinnya maca kena nawai sak jam gitu ya. Dan mungkin tingkat yang memahaminya juga agak lambat gitu kan, antum untuk mencerna yang tadi. Maka yang seperti ini para ulama atau para thalabul ilmi mengajarkannya itu dalam bentuk ringkasan dari semua buku yang telah dibahas oleh para ulama seperti saya hari ini. Fawaid yang tadi saya sebutkan itu ada dalam semua kitab-kitab para ulama, bukan datang dari saya. Walaupun saya tidak membacakan kalimat per kalimat langsung dari kitab-kitab para ulama. Ya. Karena memang seperti itu menjelaskan. Jadi kalau kita belajar ilmu ya harus jelas bukunya. Ya, harus jelas bukunya. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya kalau diperiksa gitu kan. Ya. Mungkin kalau di sini ada Intel, maaf ya. Kalau saya sebutkan juga enggak apa-apa gitu. Ini kajian di sini itu apa nih? Jangan-jangan teroris gitu. Apa? Oh, Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Ya. Ya minimalnya bukunya ditanyakan. Ini Sahih Bukhari oh diakui oleh seluruh umat di dunia, Sahih Bukhari. Tinggal yang kedua nerangkannya seperti apa gitu. Nerangkannya seperti apa gitu. Tinggal seperti itu. Sudah barang tentu ya kita belajar bersumber kepada buku gitu. Bersumber kepada buku karena akan lebih otentik dan lebih kuat itu. Cuma mungkin tidak setiap majelis kalau membacakan buku dari A sampai Z-nya apa? Dibacakan. Ya, mungkin satu lagi enggak apa-apa. Selesai? Ya. Ya, sampai di sini pemirsa yang dirahmati Allah taala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala tentang beberapa adab dalam majelis ilmu, adab guru dan adab murid, ya. Semakin kita melakukan adab-adab thalabul ilmi akan semakin berkah kita untuk mendapatkan ilmu. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah bertanya dari berbagai tempat jauh dan kepada jamaah di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.